وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke 10 dan ke 11 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita beberapa ahkam yang berhubungan dengan perempuan-perempuan yang hijrah. Baik. Perempuan-perempuan yang hijrah, kemudian ahkam yang berhubungan dengan pernikahan. Jika sekiranya ada yang masuk Islam di antara orang yang dulunya kafir. Baik. Di ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin. Wahai orang-orang yang beriman, beriman membenarkan Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin, kalau datang kepada kalian perempuan-perempuan mukminah muhajiratin dalam keadaan hijrah, meninggalkan negeri kufur, mendatangi negeri Islam, ini namanya hijrah. Baik. Namanya hijrah, meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam untuk dia bebas, merdeka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya negeri kufar tidak membiarkan kaum muslimin untuk melaksanakan dan menampakkan syiar-syiar Islamnya. Seperti salat berjamaah. Baik. Salat Id atau dikumandangkannya azan. Negeri kufar biasanya tidak memperbolehkan hal-hal yang demikian ini. Demikian juga sesuatu yang menampakkan bahwa orang tersebut seorang muslim atau muslimah sebagai ciri khasnya, misalnya berupa jubah, peci atau kerudung untuk perempuan. Bagian di antara negara-negara kufar tidak memperbolehkan kaum muslimin memakai atribut-atribut keislamannya. Maka barakallahu fikum, ini diperintahkan untuk ditinggalkan negeri yang seperti ini. Dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang masih tetap tinggal bersama dengan orang-orang kafir musyrikin. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW bari amin man aqama baina dhahranil musyrikin. Di hadal mana bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang tetap tinggal bersama dengan orang-orang kafir di negeri-negeri kufar. Baik. Oleh karena itu, seorang yang tidak mampu menjalankan syariat di negeri yang dia tempati, negeri kafir, disyariatkan bagi dia untuk meninggalkan tempat itu. Barakallahu fikum. Hatta seorang perempuan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dia untuk menjalankan safar atau menempuh perjalanan safar sendirian tanpa disertai mahram. Akan tetapi kalau dalam rangka hijrah maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan untuk mereka meninggalkan negerinya walaupun tidak disertai dengan mahram. kalau dalam rangka hijrah. Adapun kalau dia barakallahu dalam kondisi mukim, dalam kondisi aman, dalam kondisi barakallahu fikum berada di wilayah kaum muslimin, maka dia tidak boleh melakukan perjalanan tanpa disertai mahramnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa ma'aha dua mahramin. Tidak boleh dan tidak halal bagi seorang perempuan melakukan perjalanan safar, perjalanan sehari semalam dengan perjalanan biasa, kecuali disertai mahramnya. Harus ada mahram yang menyertainya. Banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya seorang perempuan melakukan perjalanan safar tanpa disertai oleh mahramnya. Satu ketika seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni tutibtu fi ghazwati kada wa kada wa inna imra'ati kharijah taib hajjah. Taib, ya Rasulullah, aku telah tercatat untuk ikut perang ini dan perang itu, akan tetapi istriku akan melakukan perjalanan safar menuju haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya engkau menyertai istrimu. Taib, disuruh diperintahkan untuk menyertai istrinya. Baik, akan tetapi kalau masalah ini masalah hijrah maka diperbolehkan. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Baik. Kalau datang mereka menuju negeri kaum muslimin perempuan-perempuan ini, fakhtabiruhunna famtahinuhunna, yakni kalian menguji mereka. Untuk kalian mengetahui kebenaran dari pengakuan mereka tentang keimanan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu biimanihin. Allah yang lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Allah yang mengetahui, Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat. Kalau kalian sudah mengetahui bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan yang nampak dan yang zahir, barakallahu fikum, dari ucapan mereka dan sikap mereka, tingkah laku mereka, menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Perempuan itu perempuan yang beriman. Karena masalah hati kita tidak tahu. Paham? Jadi, kata Allah SWT, "In 'alimtumuhunna mu'minatin," kalau kalian betul-betul sudah tahu sesuai dengan yang zahir dari mereka, dari tanda-tanda, dari keterangan-keterangan, ucapan-ucapan, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, perempuan-perempuan yang beriman. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka kalian jangan mengembalikannya ke orang-orang kafir. Ini dikecualikan dari perjanjian yang telah disepakati oleh Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy di Makkah ketika di perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah menuliskan, dituliskan di sana, bahwa siapa yang lari dari orang-orang Makkah menuju Madinah, maka menjadi keharusan Rasulullah untuk mengembalikannya ke kota Makkah. Tidak boleh diterima. Dan orang-orang yang lari dari kota Madinah menuju Makkah, tidak ada kewajiban bagi orang-orang Quraisy untuk mengembalikannya ke kota Madinah. Kan miring, barakallahu fikum. Perjanjian yang curang, berat sebelah, nampaknya sangat merugikan kaum muslimin. Walhasil laki-laki yang lari meninggalkan kota Makkah hijrah menuju Madinah, sejak perjanjian itu tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemenuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Walhasil sahabat-sahabat yang lari, yang meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, tidak lagi bergabung dengan Rasulullah, tapi ke sahil bahar, ke pinggir pantai. Jadi setiap ada yang lari keluar, menuju ke sana. Baik. Sehingga perjalanan kafilah dagang orang-orang Quraisy terganggu dengan keberadaan sahabat-sahabat yang tidak ditampung di kota Madinah. Begitu mereka melakukan perjalanan menuju Syam, mereka harus melewati jalur ini. Sementara disitulah tempat berkumpulnya sahabat yang tidak tertampung di kota Madinah. Ya, otomatis mereka membunuh dan mengambil harta orang-orang Quraisy. Baik. Karena di luar perjanjian. Di luar perjanjian. Wallahul musta'an. Adapun perempuan-perempuan yang mereka lari dari kota Makkah menuju Madinah, maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Fala turji'uhunna, fala tarji'uhunna ilal kuffar." Baik, maka jangan kalian mengembalikan mereka ke orang-orang kafir. Baik. "Fala tarji'uhunna ilal kuffar." Baik. "Fala tarji'uhunna ilal kuffar." Maka jangan kalian kembalikan mereka ke orang-orang kafir. Baik, ini pengecualiannya. La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahunna. Baik. Kita berpindah ke masalah pernikahan. Suami istri yang dulunya kafir. Baik. Satu masuk Islam, satu tetap dalam agamanya. Kalau laki-laki itu tetap dalam kondisi kafir dan sang istri masih Islam, maka terputuslah tali pernikahan itu. Baik. Terputuslah tali pernikahan itu. Dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala, la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahunna. Lahunna hillul lahum, tidak mereka-mereka perempuan ini halal untuk suami-suami mereka yang dulu yang masih tetap kafir sementara perempuannya sudah beriman. Walahum yahilluna lahunna, dan mereka laki-laki pun tidak halal untuk perempuan-perempuan yang sudah masuk Islam. Baik. Seandainya kedua-duanya masuk Islam, maka tidak jadi permasalahan. Nikah yang dulunya pernah mereka lakukan ketika mereka kafir itu masih tetap dipertahankan. Tidak perlu diperbaharui pernikahannya. Baik. Tidak perlu diperbaharui pernikahannya. Tapi kalau yang perempuan yang masuk Islam, suaminya tidak, maka putus. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Kebalikannya, kalau justru yang masuk Islam itu adalah sang suami dan istri, kalau dia itu kitabiah, kalau musyrikah harus ditinggalkan. Tidak halal baginya. Tapi kalau dia kitabiah, maka terserah dia. Masih boleh bagi dia untuk tetap berhidup berumah tangga dengan perempuan yang kitabiah ini, atau dia menceraikannya. Barakallahu fikum. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma uhilla lakum at-thayyibatu wa ma la hawla illa billah." At-thayyibatu. La hawla illa billah, surah Al-Maidah. La hawla illa billah. Firman Allah Subhanahu wa taala, وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. طيب. Boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang merupakan ahlul kitab, bukan orang murtad. Beda antara orang-orang murtad dengan ahlul kitab. Yang ini dari asal-asalnya dia ahlul kitab. Bapaknya, kakeknya ahlul kitab. Barakallahu fikum. Nasrani atau Yahudi. Tapi kalau ada muslim kemudian masuk ke agama Nasrani, dia dikatakan murtad. Faham barakallahu fikum. Lain hukumnya. Maka ketika seorang ini laki-laki masuk Islam dan istrinya tetap dia sebagai Nasrani, ya, maka barakallahu fikum, boleh tetap dia bersamanya. Seakan-akan dia menikahi seorang perempuan kitabiah. Baik. Maka barakallahu, tentunya dengan harapan suatu saat sang istri ini bisa ikut barakallahu fikum, bisa ikut ke suaminya. Wallahu musta'an. Dan tentunya lebih bagus kalau dia menikahi perempuan-perempuan mukminah, perempuan-perempuan mukminah. Tapi kalau misalnya yang masuk Islam itu adalah sang perempuan dan masih tetap kekafirannya sang suami, maka terputus sudah ikatan jalinan pernikahan. Barakallahu fikum. Karena tidak halal seorang perempuan mukminah dinikahi oleh laki-laki kafir. Barakallahu fikum. Apakah memulai atau melanjutkan? Memulai artinya seorang perempuan mukminah dan ada laki-laki kafir yang mau menikahinya, tidak diperbolehkan. Demikian juga ketika sang istri ini sudah menjadi sang istri, semuanya kafir, kemudian sang istri masuk Islam, tidak diperbolehkan lagi untuk mereka melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna halalun lahum wa lahum yahilluna lahunna." Tidak halal perempuan itu untuk mereka dan tidak mereka halal untuk perempuan-perempuan itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa mengatakan wa atuhum ma anfaqu, dan berikan kembali apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka, mahar-mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang sudah masuk Islam. Baik. Berikan, kembalikan mahar-mahar mereka. Baik. Kembalikan mahar-mahar mereka. Wa atuhum ma anfaqu, sesuai dengan apa yang telah mereka berikan dahulu kala. Kalau mereka berikan sebagai mahar, misalnya kalau di tempat kita 5 juta atau 10 juta misalnya, dikembalikan 10 juta itu. Baik. Masya Allah. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna, dan tidak mengapa bagi kalian wahai orang-orang mukmin laki-laki, tidak dosa atas kalian untuk kalian menikahi mereka. Baik, menikahi perempuan-perempuan, tapi janda-janda yang dia meninggalkan suaminya. Barakallahu fikum, rela meninggalkan suaminya untuk agama yang dia anut. Ini tidak sembarangan barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia yakini itu lebih berharga. Dia lebih memilih agamanya ketimbang suaminya dan keluarganya. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza atitumuhunna ujurahunna. Tidak mengapa bagi kalian wahai orang-orang beriman menikahi perempuan-perempuan itu, janda-janda yang muhajirah ini. Tapi kalau sudah dikembalikan mahar-mahar suami mereka, tapi yang tidak mau masuk Islam. Wala tumsiku bi isamil kawafir. Demikian juga kalian wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tetap memegang teguh ikatan pernikahan kalian jika istri-istri kalian murtad. Baik. Istri-istri kalian murtad, suami istri muslim muslimah, kemudian sang istri murtad, maka tidak boleh bagi sang suami untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, harus dia cerai. Beda dengan kitabiah, paham insyaallah, dibedakan antara musyrikah dengan apa? Kitabiah. Baik. Kalau Islam, dua-duanya Islam, kemudian sang perempuan ini, sang istri ini murtad, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tumsiku bi isamil kawafir." Jangan tetap kalian mempertahankan kehidupan rumah tangga kalian, pernikahan kalian. Jadi jika sekiranya istri-istri kalian lari bergabung bersama dengan orang musyrikin, barakallahu fikum, jangan kalian pertahankan pernikahan itu. Kafir mereka. Was'alu ma anfaqtum, kata Allah Subhanahu wa taala. Was'alu ma anfaqtum, dan minta mahar yang pernah kalian berikan kepada istri-istri kalian yang sudah murtad ini. Mari. Mahar yang dulunya aku pernah berikan kepada engkau. Baik. Was'alu ma anfaqtum, boleh was'alu ma anfaqu, dan mereka pun boleh meminta mahar-mahar mereka. Ini suami istri dari orang kafir. Istrinya masuk Islam, dia masih dalam kekafirannya, maka dia boleh minta. Sini. Mahar yang aku pernah berikan kepada engkau. Oleh itu wali selalu mampaku. Dalikum hukumullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Inilah hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala hukumkan antara kalian. Untuk kalian mengetahui apa yang mestinya jadikan kalian jadikan sikap jika sekiranya ada yang suami istri yang masuk Islam, barakallahu fikum, yang dulunya kafir, barakallahu fikum, apakah suami masuk Islam atau sang istri masuk Islam atau dulunya masuk Islam atau justru yang murtad dulunya, barakallahu fikum. dulunya muslim muslimah kemudian murtad, maka jangan pernah di barakallahu fikum dilanjutkan pernikahannya atau kehidupan berumah tangganya. Dalikum hukumullah yahkum baikum bainakum, itulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dalikum mana kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalikum hukumullah yahkum bainakum, itulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah hukumkan di antara kalian, maka jangan pernah kalian menyelisihinya. Baik. Wallahu alimun hakim, jalla Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatunya, hakim bijaksana pada perbuatannya dan ucapannya. Wa infatakum syu' min azwajikum. Baik. Wa infatakum syu' min azwajikum. Kalau jika sekiranya wahai kalian orang-orang yang beriman, infatakum syu' min azwajikum, istri-istri kalian lari, murtad, meninggalkan kalian, bergabung dengan orang-orang kafir. Baik. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. طيب. Di sini katakan, ولم يؤتكم الكفار مهرهن الذي دفعتموهن لهن ثم ظفرتم بهؤلاء الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليه فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من المهور قبل ذلك وخاف الله الذي أنتم به مؤمنون وإن بعضكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. Jika sekiranya ada istri-istri kalian wahai orang-orang yang beriman lari murtad meninggalkan kalian bergabung bersama orang kafir, فعاقبتم, kemudian suatu saat kalian menang dalam peperangan, kata Allah Subhanahu wa taala fa'atu alladziina dhahabat azwaajuhum mithla ma anfaqu. Sementara ketika istrinya lari bergabung dengan orang kafir, dia minta maharnya, mari mahar yang aku pernah berikan kepada engkau. Mereka tidak mau membayarnya. Wah, ada yang wahir. Mana mungkin mereka mau membayar? Kalau mereka tidak mau membayar misalnya, maka diambil dari ganimah dulu. Diambil dari ganimah yang diambil dari rampasan perang, diberikan jatahnya para suami yang istrinya pergi murtad meninggalkannya sesuai dengan mahar yang dulunya pernah dia berikan. Misalnya dia berikan berapa gitu, berapa dinar, berapa dirham atau yang lainnya. Maka diambil dari ganimah itu untuk digantikan mahar yang telah dia berikan kepada istrinya yang sudah murtad. Barakallahu fikum. Baik. Ini agar supaya tidak hilang haknya suami-suami ini. Wa in fatakum syai'un min azwajikum minal kufari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Sesuai dengan mahar yang pernah mereka berikan. Kalau 10 juta ya 10 juta diberikan. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian beriman kepadanya. Ini ahkam barakallahu fikum, ahkam tentang masalah hijrah. Barakallahu fikum. Kemudian ahkam tentang masalah pernikahan yang jika sekiranya ada di antara orang-orang kafir yang masuk Islam, apakah suami yang masuk Islam atau sang istri masuk Islam atau dua-duanya masuk Islam, atau barakallahu fikum laki-laki yang murtad. Laki-laki yang murtad keras tidak bisa lagi, barakallahu fikum. Demikian juga perempuan yang murtad, tidak lagi bisa dilanjutkan pernikahannya. Karena dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul kitab dan musyrikin. Hakikat. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa tabarakallahu fikum menyikapi segala sesuatunya yang ada barakallahu fikum dengan ilmu yang datangnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman salafun saleh ridwanullahi alaihim ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.